pertama ingin ku lihat saat mentari mulai bersinar. Kaulah yang terakhir ingin ku lihat saat ku pejamkan mata. Indah matamu, indah wajahmu, mampu menyinari duniaku. Indah hatimu, indah cintamu, mampu menyadarkan diriku. Walau tak ada cinta di dunia, ku kan selalu di sampingmu karena kamu. Happy endingku. Ku pejamkan mata. Indah matamu, indah wajahmu, mampu menyinari duniaku. Indah hatimu, indah cintamu, mampu menyadarkan diriku. Walau tak ada cinta di dunia, ku kan selalu di sampingmu karena kamu. Mampu menyinari duniaku. Indah hatimu, indah cintamu, mampu menyadarkan diriku. Walau tak ada cinta di dunia, ku kan selalu di sampingmu karena kamu. Hey, indah matamu, indah wajahmu, mampu menyinari duniaku. Indah hatimu, indah cintamu, mampu menyadarkan diriku.